Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam wa si nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, jumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari, masih dalam pembahasan kitab Shaum, kitab yang ke-30, tema tentang puasa, mencakup segala hal yang terkait dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam menunaikan ibadah puasa termasuk siam Ramadan. Hari ini kita bersama teman-teman dari Pukau Pendidikan Utama Kadar Ulama. Alhamdulillah hari ini masih komplit ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyam, salat, rukuk, sujud kita dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Saya penting untuk ingatkan ya, ada ciri saat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cirinya. Nah, di antara ciri-ciri itu nanti yang pertama itu adalah ada perubahan ya pada keadaan diri kita. Itu standar itu. Ya, perubahan pada keadaan diri pada diri kita itu dua standarnya. Jadi yang pertama, ada ketenangan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Itu ciri ibadah. Karena semua ibadah itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Zikir. Ya misalnya kita sholat itu disebut dengan zikir. Ya Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi fungsi sholat disitu disebutkan oleh Allah untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang sholat, sedang berzikir. Baca Quran, itu zikir. Baca Quran. Ya di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran terus sedang berzikir, ya. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjamin kata Allah akan menjaganya. Itu menunjukkan bentuk ta'zim menggunakan kata inna, bukan bentuk jamak kepada Allah, bukan. Karena Allah itu Ahad. Ahad ya, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak berjamak. Di situ bentuknya untuk ta'zimu nafsi wa ta'zimu sya'ni. Jadi kalau ada bentuknya kayak inna nahnu inna anzalna dan sebagainya, nah itu dua maknanya, ta'zimu nafsi wa ta'zimu sya'ni. Ta'zimu nafsi menunjukkan keagungan, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks firman Allah. Kemudian yang kedua ta'zimu sya'ni, ya, kedahsyatan informasi yang disampaikan. Jadi saking dahsyatnya informasi yang mau disampaikan, maka Allah menggunakan bentuk keagungan dirinya. Nah itu, ini menunjukkan sesuatu yang penting. Ya, jadi di sini Al-Quran ketika digunakan sebagai zikir, maka Al-Quran sangat penting. Ya, makanya kalau kita sedang ingin mendekat kepada Allah, itu kan meningkatkan kedekatan, zikir. Ya, itu bisa menambah iman, itu kan? Kemudian memberikan pendekatan lebih. Di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim tawakkalun. Ya, ya inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, malam al-qadar kan menggunakan kata inna kan. Ya, inna di sini menunjukkan keagungan Allah dan akan menyampaikan informasi yang sangat dahsyat yang beda dengan informasi lain-lainnya. Kemudian juga menghafal, apalagi baca aja udah zikir, apalagi menghafal kan. Makanya orang menghafal kayak orang zikir kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati, kadang-kadang goyang ke bawah-bawah tuh. Ya, itu udah fitrah kita ke bawah begini tuh. Ya. Nah, makanya 4 kali disebutkan menghafal Quran dibandingkan dengan membaca biasa. Zikirnya 4 kali. Ya, Quran surah ke-54 kan. Al-Qamar ayat berapa? 17. Ayat berapa? 22. Ayat 32, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana li dzikri. Fahal mim mudzakkir. Ya, kita pasca salat tuh, berzikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Dan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadzkuru Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ya, sama doa juga zikir. Berdoa zikir kita. Berdoa itu sedang berzikir, kita berdoa berzikir. Ya, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkura rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan adullah jahri bil qawl. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika wadhkur. Jadi, berdoalah. Sebutlah nama Allah ya dalam jiwamu itu dengan penuh ketawaduan, penuh pengharapan. Nah, jadi itu zikir. Nah, semua tadi itu doa, salat, istighfar, tasbih, tahmid, kita baca Quran, ngapalin Quran. Nah, itu semua zikir. Fungsi zikir yang paling utama adalah menenangkan jiwa. Quran surah 13 tuh ayat 28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau orang-orang itu ibadahnya meningkat, ya bagus, itu salah satunya dampak terbesarnya ada ketenangan pada jiwanya. Nah, puasa ini kan menggabungkan segala hal tadi. Coba saya tanya, waktu puasa sholatnya meningkat nggak? Meningkat. Subuh dari 2 jadi 3 gitu. kalau meningkat itu tandanya yang hukumnya meningkat. Jadi dari fardu meningkat ke tambah ke sunnah gitu kan. Jadi bukan turun, kalau turun yang fardu nggak dikerjakan, sunnah dikerjakan ya. Kan begitu. Jadi naik itu nambah. Kalau tambahan itu disebut nafilah, hukumnya disebut sunnah. Ya, jadi tambahan dari yang fardu yang hukum wajib itu ya itu nafilah namanya. Makanya tahajud disebut oleh Al-Qur'an dengan nama nafilah. Ya, Quran surah ke-17 saya ingat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, ya kan? Nafilah. Itu tambahan. Nafilah itu asalnya buntut dari hewan tuh ya. Kalau ada ekor itu dari hewan, nah itu kayak sapi apa itu nafilah. Sesuatu tambahan tapi menyempurnakan. Ya, pernah lihat sapi enggak? Ya, sapi tanpa ekor. Mana ya? Saya tanya, sapi tanpa ekor masih bisa jalan enggak? Masih bisa makan? Masih bisa, aktivitas macam-macam, tapi kayaknya kayak enggak sempurna gitu kan? Ekornya kemana gitu kan? Ah gitu. Monyet tanpa ekor bisa beraktivitas enggak? Bisa kan? Tapi ketika ekornya enggak ada gimana? Anda cari ekornya kan? Nah, jadi itu nafilah namanya. Jadi tahajud itu memang kalau enggak tahajud enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa mesti dapat yang pokok dan sebagainya. Cuma ada yang enggak kita dapatkan, ada sesuatu gitu kan? Nah, itu nafilah namanya. Nah, di Ramadan kita ini meningkat salat kita. Salat meningkat, doa meningkat enggak? Meningkat. Ya, meningkat. Pasti doa meningkat. Baca Quran meningkat enggak? Meningkat. Orang sekarang aja orang udah banyak khataman kan? Itu. Jadi zikir meningkat ya. Bayangkan tahajud meningkat, salatnya meningkat, Quran meningkat. Kemudian juga baca interaksi doa meningkat, semua meningkat. Artinya apa? Kalau puasa kita benar karena ibadah tadi meningkat, artinya tenang itu lebih banyak yang dirasakan pada jiwa. Jadi orang puasa itu harus lebih berubah perilakunya. Lebih tenang, lebih nyaman, kan? Ya, yang kedua menikmati ibadah. Menikmati ibadah, kenikmatan pada ibadah. Jadi kita kayak ngejemput ibadah nih udah malam, alhamdulillah malam tarawih lagi. Ya, jadi persepsinya udah beda, bukan malam tarawih. Ya, tarawih. Aduh, imamnya si cepi lagi misalkan. udah bacanya Al-Baqarah satu rakaat ya kan. Nah, itu kan. Ya, misal gitu. Nah, itu ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang hadir dalam jiwanya. Jadi ada kenikmatan. Itu yang disebut halawatul iman namanya. Ketika perasaan kita menyenangi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menyenangi apa yang Allah tetapkan. Nah, dalam rangka itu kita belajar petunjuk dari Rasulullah SAW. Kita masih di kitab ke-30, Kitabul Shaum. Sekarang masuk bab keberapa? 9. Alhamdulillah. Bab ke-9 nomor hadis 1904. Ya, 1904. Berarti kalau di bab kitab ini sendiri sudah 14 hadis ya. Dengan ini kita bahas dari awal sampai akhir Al-Bukhari sampai di sini sudah 1904. Bismillah, siapa baca? Ihsan. Ihsan, bismillah. Babun hal yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa dalilnya baca bismillah? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak kita kemudian awali dengan nama Allah, membacakan bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Makna abtar aqta', maka terputus nilai pahalanya. Jadi kita dapat bacaan, dapat ilmu, cuma keberkahannya kurang. Maka bismillah itu penting dihadirkan. Kalau tahu kita doanya langsung baca doanya. Ya, saya bangun tidur ada doanya kan, ada doanya. Pekerjaan kita baknya di situ ada 14 makna. Di antaranya lil ghayah, menunjukkan sesuatu untuk tujuan kepada siapa? Allah. Bisa ilsaq, nanti bisa musahabah, bisa ghayah. Ya kan? Di antaranya. Bismillah maksudnya aqsudu bihadzal amal lillah. Saya memaksudkan, ya meniatkan pekerjaan ini karena Allah. Ayo, ya Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun hal yaqulu inni shaimun idza syutima. Ini tanda tanya ya. Baik. Babun. Yaqulu inni shaimun idza syutima, kan? Baik, babun. Nah, ini tuh coba lihat kalau kalian perhatikan dan teman-teman dimanapun Anda berada, kalau kita simak, masih ingat setiap hari kita membahas ini, selalu ada variasi. Coba lihat setiap bab pindah-pindah itu yang satu babu, yang kedua babun, gitu kan? Apa bedanya babu dengan babun? Ya, bedanya harokat yang pertama u, kedua un. Wah, jadi kalau u bambu apa itu penyandaran namanya ya, disandarkan. Ini ma'rifat bisa ma'rifat semua karena nanti ada sifat, ya kan? Ada badal juga di dalamnya. Cuma di sini kita ingin katakan bahwa ini variasinya, uslub gaya bahasanya bagus sekali supaya enggak bosan. Ya, kita menggunakan pertama penyandaran. Penyandaran itu idofat namanya ya. Idofat suatu yang disandarkan untuk menunjukkan kekuatan pada apa yang dimiliki atau pembahasan yang terkait. Ya, jadi kalau saya katakan ini kitab, buku. Ya, ini kitab siapa nih? Ya, kitabnya Joni misalnya kan. Ini kitab kan banyak tuh. Ya, ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Nah, maka ada yang berkata, "Hadza kitabi." I, punya saya gitu kan. "Hadza kitabu Ihsan," punyanya Ihsan. Jadi ketika kitabnya sudah dilekatkan dengan nama, ini punyanya Ihsan, maka ini lekat dengan Ihsan, enggak bisa sembarangan orang pakai. Kalau masih umum bisa pakai. Ke masjid banyak Quran, semua orang bisa ngambil. Tapi ketika dikatakan misalnya ada Quran fulan, punyanya si fulan ya kan, maka enggak bisa sembarangan orang pakai kan? Nah, sama seperti itu. Jadi kalau ada pembahasan terkait bab tertentu dilekatkan dengan menggunakan idhofat, artinya bab ini, pembahasan ini enggak akan lepas, enggak akan jauh dari tema yang sedang dibahas. Jelas ya? Nah, kadang-kadang menggunakan bentuk un, ya kan? Anin un kesananya badal atau kemudian menjadi naat, itu kan sifat dari pembahasan ya, atau bisa jadi hal keterangan. Jadi enggak akan jauh juga dari apa yang sedang dibahas. Seperti ini menggunakan tanwin ya, bab ke-9. Ini kan khabar dari mubtada mahdhuf, hadza babun, ya kan? Ini adalah satu pembahasan. Apa pembahasannya? Enggak jauh dari apa yang sedang kita akan uraikan. Apa itu? Nah, ini hal yaqulu inni shaimun idza syutima, kan? Apakah seseorang itu mesti berkata, ya, saya sedang puasa ketika dia dicela. Ini kalau ada provokasi, gitu kan? Ada sesuatu apa yang kira-kira memaksa kita atau mengajak kita. Jadi ada agitasi, ada provokasi, nah, ada propaganda, itu beda tuh. Wah, sekarang istilah itu lagi keren ya. Agitasi udah di bareng-bareng ngajak gitu ya. Tapi kalau provokasi udah mulai provok, ngajaknya udah ngeluarin sesuatu membuat kita terbakar. Nah, kalau propaganda udah ngarahkan pikiran. Ya, propaganda itu udah mengarahkan ke pikiran kita supaya ngapain. Nah, jadi kalau provokasi masih gini aja, tapi kalau propaganda udah merubah cara berpikir kita. Harus gimana? Ya, nanti kita akan lihat ada di sini. Harus kalian harus belajar istilah-istilah itu beda-beda karena sekarang zaman media. Ya, kalau kalian baca istilah media itu nanti suatu saat belajar itu, ya, cara memahami media. Saya dulu belajar di Timur Tengah dan di I'lam pelajarannya. Tentang jurnalistik ya, jurnalistik itu nanti penting sekali. Sekarang kayak gini. Misalnya kenapa terorisme dikaitkan dengan Islam, ya kan? Terus selalu Islam radikal, Islam misalnya ada liberal, ya kan? Islam apa lagi kalian tahu? Islam ekstrim, Islam macam-macam. Kok kenapa Islamnya gitu? Padahal Islam itu kan ajarannya, ya, Islam itu bingkai ya. Yang ekstrim itu kan orang, ya, ketika orang salah mempelajari jadi ekstrim. Padahal banyak orang Islam yang lainnya enggak kan? Berarti yang salah bukan Islamnya kan? Orangnya kan? Nah, ada persepsi yang ingin dibangun bahwa nih Islamnya salah. Jadi ketika orang menilai Islam ya agama yang salah gitu, ya, atau dia ingin mengacaukan ajaran-ajaran dalam Islam sehingga mengkotak-kotakan Islam yang sebetulnya hanya satu, ya kan? Nanti dibikin nih kalau menjadi Islam moderat kayak gini, ini kayak gini. Padahal dari dulu Islam satu, ya kan? Apa ada di zamannya Nabi misalnya, apa zaman Abu Bakar Islamnya ini, Islam B, kan nggak ada. Islam satu aja kan? Ya, orang-orang aneh ada, orang yang salah memahami itu ada, orang yang belajarnya nggak benar, orang yang asal benar sendiri, ada yang seperti itu sehingga menjadi ekstrim. Ya itu bukan hanya di dalam satu ajaran agama. Kalian masuk kampus juga apa semua orangnya benar? Ya, saya tanya begini, kalau ada orang korupsi, coba lihat, alumni mana tuh? Hah? Kampusnya nggak yang salah? Si Joni dari kampus A misalnya, dia ya, misalnya diajak korupsi sama temennya, bisa kan? Apa disalahin kampusnya? Kan enggak. Nggak pernah saya misalnya ngelihat ada KPK ngumumkan, ini adalah koruptor dari kampus A. Pernah nggak begitu? Hah? Nah, sekarang kalian mesti jeli itu. Kenapa kalau ada terorisme selalu Islam yang dibawanya? Islam. Pernah nggak kalian dengar teroris dari agama lain? Nggak pernah ada kan? Coba lihat. Nah, itu ada. Kalian harus belajar sampai ke situ. Memahami ini apa maksudnya. Nah, ISIS misalnya. ISIS kan Islam juga yang dibawanya. Kenapa Islam yang dibawa ke situ? Untuk mengesankan ini loh. Ada propaganda besar. Propaganda itu cara merubah cara berpikir. Sehingga orang-orang itu ada Islamfobia namanya. Ketakutan terhadap Islam. Cara berpikirnya udah salah. Ya, kenapa sebelum kejadian bom-bom ini dan sebagainya kan dari dulu Islam gitu-gitu aja kan? Dulu enggak ada begini, ya kan? Setelah 11 September kan banyak kayak gini kan? Nah, itu dibaca, dipahami, belajar seperti itu sehingga kita bisa menyesuaikan dan menerangkan kepada masyarakat bahwa Islam enggak seperti itu dengan akhlak. Ya kan? Bukan hanya dengan kata-kata, perang pemikiran dengan pemikiran lagi kita buktikan lewat akhlak kita ya, lewat tampilan kemuliaan, lewat kampanye-kampanye kebaikan. Nanti itu mundur sendiri. Jadi ada teorinya begini, kalau kiranya peci itu nggak masuk ke kepala, jangan kepalanya dipotong. Pecinya sesuaikan. Jadi kalau orang yang salah, jangan kepalanya yang dipotong gitu, jangan Islamnya, ya orangnya perbaiki, ya, kembalikan kepada keadaan. Kadang-kadang sekarang ini cara berpikir orang tuh beda-beda. Ya misalnya kalau jenggotan, oh teroris nih. ya celana cingkrang teroris nih, padahal yang ledakin dulu di Sarinah itu, wih pakai celana jin tuh, pakai celana jin, sepatu cat kan, pakai topi, kenapa nggak ada sekarang yang pakai topi teroris? Nah itu kan, nah itu harus penting kalian pakai jubah ke Arab-Araban, kadrun misalnya kan, pangeran Diponegoro pakai jubah, itu bukan pangeran Arab, pahlawan nasional itu, ya kan? Nah itu yang seperti itu tuh, hal-hal demikian ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan nyela-nyela istilah-istilah, tapi kita menjelaskan dengan logika yang benar. Ya sekali lagi dengan logika yang benar, dan jangan ada satu dalam jiwa kita perasaan apa membenci, perasaan misalnya ingin menyakiti orang, nggak perlu, kita bersih aja. Ini menerangkan kepada orang bahwa logika itu tidak benar. Ya logika, jawab dengan logika lagi. Nah, nanti kalau kalian rajin ibadah, rajin baca Quran benar, itu dengan sendirinya nanti ada dalam benak kita itu. Ya Islamic worldview namanya, cara pandang keislaman yang benar, dan kerangka itu Allah berikan karena di Al-Quran itu penuh dengan jalan berpikir yang lurus. Ya inna hadza sirat wa anna hadza siratim mustaqimah fattabi oho wala tattabi'us subula. Jadi kalau kita mengikuti cara pandang Al-Quran pasti benar logikanya, akan mudah dijawab yang kayak gitu tuh. Ya, saya pernah ditanya dulu masalah satu tokoh liberal gitu ya. Ustaz, itu kan yang sampai ya ke saya informasinya, menunaikan sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat tatanha anil fahsyai wal mungkar. Berarti kalau saya udah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, gak usah sholat lagi. Ayo, gimana tuh? Ya kan? Sholat fungsinya buat apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholat tatanha anil fahsyai. Berarti kalau kita udah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, gak melakukan keji dan mungkar, berarti gak sholat lagi. Karena tujuan tercapai kan? Nah jawaban tuh gak usah panjang-panjang, sampaikan aja bro gitu kan. Nah gitu kan, bro brokoli. Bro brokoli ya, katakan aja yang kayak gini tuh, meninggalkan sholat tuh termasuk perbuatan mungkar. Udah tinggalin ya, tinggalin aja, baca buku, kalau udah buka ngopi gitu kan, atau kalian minum teh gitu. Meninggalkan sholat tuh termasuk perbuatan mungkar. Jadi selama dia meninggalkan sholat, dia masih mengerjakan perbuatan mungkar. Selesai. Gitu ya? Nah, gitu, gak usah dibayangin. Ya, terus kalian katakan, paham gak Yance? Gitu. Nah, Yance yang cepat ya, gitu ya. Gitu ya. Oke, yuk. Teruskan. Tuh, kan udah mulai paham ya. Mirza. Tapi kalau Joni, orangnya ada nanti ya. Yance juga ada, insya Allah. Ntar kita tunjukin. Kalian udah tahu belum? Belum ya. Kemarin Joni dapat paket dari pemirsa. Nah, baiklah. Ayo teruskan. Bismillah, kita ngaji dulu. قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزياتي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يطخب فإن سبه فإن سبه فلا يرفث ولا يصخب كان يصخب يصخب فلا يرفث ولا يصخب فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه وأخرجه مسلم. مسلم نمبر حديث 1151. Ada yang ditangkap gak dari sini? Ada kita udah pernah belajar ini belum? Nah ini ada kemiripan. Coba kalian buka bab 2. Bab 2, asyamu kafaratun. Babun asyamu kafaratun. Ada? Ada enggak? Coba kalian kita baca ulang ini. Coba baca ya. Qala hadatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Abi Zanad an al-Araj an Abi Hurairah. Sama-sama kan Abi Hurairah ya sananya. Baik. Radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini. Kan? والذي نفس بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشربه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Mirip kan yang tadi? Mirip kan? Nah, sedangkan di sini pembahasannya tentang apa? Babun ya. Apa? Fadli shaum. Ya, bukannya ashamu kafarah. Bab 2 itu bab fadli shaum. Jadi saya sebut ashamu kafarah. Fadli shaum, keutamaan puasa. Nah, gini. Ada tiga hal di sini yang harus kita pelajari dulu. Satu, ya, Al-Imam Al-Bukhari itu orangnya faqih, tahu hukum-hukum ya dalam agama, sehingga nalarnya cepat menangkap dalam satu keterangan ini ada berapa kasus gitu. Ya, kadang-kadang dalam satu hadis bicara beberapa kasus. Ya, jadi kasusnya oleh beliau itu diperinci. Ya, misal di hadis ini, oh ini mengandung keutamaan puasa. Ada kan? Satu. Oh ini mengandung tips dari Nabi supaya menghindari provokasi. Ada gitu kan? Oh ini mengandung lipatan pahala, ya, penggandaan pahala. Ada. Maka dari sini beliau membuat sebuah bab, ya, supaya lebih mudah untuk mencernanya. Ya, kadang-kadang kalau kita satukan semuanya, kita kan nggak nangkap ini kemana maksudnya. Ya? Tapi kalau kita bikin subbab sendiri, ya, bikin topiknya sendiri, misal, bagaimana supaya saat puasa nggak diprovokasi orang, caranya bagaimana, gitu kan? Dah. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan keutamaan puasa yang khusus, bagaimana dapat pelipat gandaan pahala. Ya, yang dipelajari hadisnya sama aja. Ya, tapi ini menunjukkan pada keutamaan-keutamaan tertentu. Makanya seringkali kemudian orang mengatakan ada pengulangan di Al-Bukhari, bukan pengulangan. Kalau di dalam bahasa Arab itu taksis lima'nan jadid, mendatangkan sesuatu dengan pemaknaan yang baru. Dan ini gaya bahasa Al-Quran. Coba kalian pernah dengar gak yang ayat ini di Al-Baqarah dulu lah. Ya bani Israel adzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Disebutkan berapa kali? Dua kali. Satu ayat berapa? 47. Yang kedua? 122. Kan sama tuh. Diulang enggak? Bukan pengulangan, enggak ada pengulangan. Kalau diulang belum jelas, dan Maha Suci Allah menyampaikan sesuatu yang enggak jelas. Jangan salah, di ilmu tafsir enggak ada pengulangan Al-Qur'an. Enggak ada pengulangan dalam Al-Qur'an. Laisa bitikrarin wa innama ta'sis li ma'nan jadid. Ya, jadi kelihatan kalimatnya kayak sama, padahal maknanya beda. Jadi bukan pengulangan di situ, ada penekanan. Ya. Saya katakan begini di bahasa Indonesia misalnya. Ya. Saya melihat ular itu bisa mengeluarkan bisa yang sangat berbahaya. Bisa satu dengan kedua sama enggak? Saya melihat ular itu bisa mengeluarkan bisa. Tuh. Pepeo, Anda mengulang kata bisa. Jangan enggak. Bukan begitu. Itu ada makna yang berbeda antara satu dengan kedua. Dan di Al-Qur'an dahsyat. Coba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak tuh disebutkan. Ya kan itu satu kedua beda semua maknanya. Jangan dikira terjemahan sama kalian artikan sama lantas jadi bosan membacanya, tidak. Satu kedua tuh lain. Bahkan kalau kita baca Qur'annya benar, itu rasanya tuh enak. Ada irama yang beda gitu dalam diri kita ketika membaca itu. Satu kedua fa bi ayyi ala pertama dengan kedua, ketiga, keempat lain. Ya. Ah jadi ini yang dimaksud taksis di makna jadi. Imam Al-Bukhari meneladani itu. Ya, maka beliau kemudian tempatkan, tapi di sini cerdasnya dan kuatnya hafalan Imam Al-Bukhari, beliau tempatkan kemudian hadis-hadis berikutnya dengan riwayat yang berbeda kadang-kadang. Ya, sekarang kita lihat ya. Riwayat rawinya ya, kan kita ambil rawinya dulu. Ya, sekarang kita lihat nih. Tadi kan ujung rawinya yang mendapat hadis dari Nabi kan Abu Hurairah kan? Nah, sekarang yang ke-9 dulu coba lihat tadi bab 9. Babun hal yaqulu inni shaimun, ya kan? Idza syutima. Coba lihat kita urutkan ke belakang ya. Teman-teman bisa mengikuti aja ya. Bismillah. Ah, ini kan di sini Abu Hurairah nih menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Coba urut ke belakang. Abu Hurairah menerima dari siapa? Abi Shalih Zayyad kan? Beliau menerima dari siapa? Atha, ya kan? Kemudian Atha menerima dari siapa? Ibnu Jurayj menerima dari siapa? Yusuf. Ini Hisam bin Yusuf menerima dari siapa? Ibrahim bin Musa. Baru kalau Bukhari kan? Sekarang kalian bandingkan. Dari rawi paling akhir aja dulu. Abu Hurairah, ini kan di sini Abi Shalih Zayyad kan? Sekarang ambil ke bab 2. Nomor hadis 1894. Abu Hurairah juga kan? Iya. Baik, sebelum Abu Hurairah siapa? A'raj. Sama enggak? Iya. Beda kan? Ya, sebelum A'raj siapa? Abi Zinad. Sebelum Abi Zinad siapa? Malik. Sebelum Malik siapa? Abdullah bin Maslamah. Udah beda rawinya. Semua rawi sampai ke Abu Hurairah. Ini kan? Nah, ini menunjukkan bagaimana hafalan beliau itu luar biasa. Jadi semua hadis terkait itu tuh siapa aja dapat dari siapa diurutkan sanadnya satu-satu. Kan? Sampai bisa menyambungkan. Ini rawinya bukan yang ini, rawinya yang lain. Ini rawinya pada matan yang ini. Ini matan yang ini, rawinya si ini. Ya. Waktu ke Irak itu kan begitu. Waktu beliau diuji kan sama 10 syekh, masing-masing syekh menyampaikan 10 hadis, diacak semua sanadnya, diacak matannya. Dibalikin lagi. Ya, kalau kita mungkin acak-acakan balikinnya kan udah acak, diacak-acak lagi gitu kan. Kayak main Lego diputar-putar enggak nyambung-nyambung kan. Nah, tapi ini tidak diurutkan awal sampai akhir dan ini sempurna. Ya. Dan nanti kita akan temukan ternyata nanti di bab yang ke-9 itu asal hadisnya, originalnya dari situ yang hadis kuncinya. Hadis kuncinya. Kemudian ketika didengar kemudian oleh rawinya yang Abdullah bin Maslamah sampai ke Abu Hurairah yang selanjutnya ke Araj itu, yang bab yang kedua, hadis nomor 1894 itu, nah itu kan disampaikan lagi oleh Nabi. Boleh jadi kan terima, disampaikan lewat kesempatan yang lain kan? Nah, orang lain lagi yang hadir, atau Abu Hurairah sama juga, disampaikan lagi kemudian dengan bahasanya, dengan pemaknaannya. Bisa jadi yang aslinya itu yang bab yang ke-9. Ya kan? Kemudian ditanya lagi ketika Al-A'raj nanya, ya kan? Ya, maka disampaikan dengan bahasanya karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Itu beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an harus lafaz dan maknanya. Ketika qala Allahu ta'ala, Al-Qur'an harus sama. Ya kan? Makanya apa namanya? Dari zaman Nabi sampai ke sekarang enggak ada yang berubah. Alif lam mim, alif lam mim, alam tara, alam tara, sama-sama alam bacanya beda. Ya kan? Nah, jadi sama-sama alam bacaannya bisa beda. Karena itu saya ingin tekankan bahwa teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk mengamati hal-hal demikian tuh. Tapi kalau hadis bisa beda lafaznya, maknanya sama. Jelas ya, maknanya sama. Jadi kalau saya mau nyampaikan lagi, boleh dengan bahasa saya, bahkan dengan bahasa Indonesia misalnya. Yang penting maknanya dipahami, tapi jangan keluar dari riwayat ini. Jelas ya. Ya bisa jadi misalnya beda nomor, beda ini, beda itu, tapi intinya sama gitu ke situ. Itu boleh kalau hadis. Jelas ya. Tapi kalau kita mengambil bahasanya ke Nabi lebih bagus, karena di situ ada fasohah. Ya, di balaghah itu ada fasohah, ada kefasihan bahasa. Kefasihan itu menunjuk nanti makna-makna yang banyak di ilmu ma'ani. Ya, di ilmu ma'ani. Nanti satu waktu belajar insyaallah. Harus belajar kalian ilmu alat, terus belajar. Ya, nahwu belajar dengan sempurna itu kan, sharaf belajar lagi sampai ke 12 tasrifnya, turunannya, maknanya. Kemudian ada balaghah, ya, ma'ani bayan badi', kalian belajar ilmu arud nanti. Orang cukup sampai balaghah arud mesti tahu kalian 16 bahar. Ya tawil, rajas, madid, tawilun lahudunil bahuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilu, rajas mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbit tamili, alma'u wa zahru ma'ama zahri lahdul muqali, fa'anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulani, fakam fakam tayyimuni ghazailun uqayqali, qataftuhu madwatin wa fi'ni hadar rajuli, faqala la la la la la, faqada wana muharwili, wal walad wali wali ya wailali, faqultu la tuwalwilu, bayinul lu'lu ali, qalat tawhina kadhan, nadwadidul muqali, kahatan kakailali, tabtabi tabtabi tabtabi tabtabuli. Coba ulangi. Nah itu nanti rumus ini bisa digunakan untuk menghafal, jangan salah ya. Nazam itu bisa digunakan untuk hafalan. Makanya alfiyah itu dari rumus rajas yang tadi, mustafilan mustaf rajas, rajas muzdawaj namanya, mustafilan mustafilan mustafilan mustafilan. Kalamuna lafdun mufirun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun kad yu'ambil jarni wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun anjali. Hey. Nah, gitu cara belajarnya. Nanti itu bisa kita bikin. Ya, nanti dari nazam tadi kita bahkan bisa mengingat suasana, menerangkan apa. Makanya orang Arab itu menuangkan sejarah mereka lewat syair. Ya, Omar itu paling sering meliti. Ya, kalau ada syair-syair orang Arab itu diteliti, karena itu kehidupan mereka dulu. Kalau kita pengen tahu dari situ. Ya, Imre El-Qais misalnya kan lagi ngapain jam segitu? Ya, di hari itu sore ada di mana, dia sedang ngapain, ada di syairnya. Paham ya? Nah, ini kita kesini lagi, sebelah. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, kita kembali ke yang aslinya dulu, bab yang ke-9 itu kan. Ini yang aslinya. Jadi yang redaksi langsung yang Nabi sampaikan, yang dari firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian diriwayatkan dengan makna dari yang sebelumnya telah kita pelajari. Satu kesatuan. Hanya yang ingin ditekankan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah satu aspek yang penting. Apa di bab 9 ini? Menjaga diri dari provokasi. Ya, biasanya kan orang kalau disebutkan keutamaan larut kan semangat kan? Tapi lupa. Lupa kenapa? Bahwa ada tantangan dalam pengerjaan segala hal itu. Sama penting dengan begini, pengen ke surga? Pengen disebutkan semua keindahan surga, begini begini begini begini kan? Tapi enggak pernah belajar durinya. Lubangnya di mana? Nerakanya di mana? Enggak pernah belajar. Kalian pengen pergi nih sekarang ke Bandung. Pengen berangkat misalnya ke Bandung ya. Tapi enggak pernah tahu mana jalan yang cepat, mana jalan yang rusak dan sebagainya. Berangkat aja tiba-tiba ban kempes. Bahaya kan? Nah, itu sahabat yang rajin menggali hal-hal yang paradoks, paradoks itu yang berlawanan, yang anti, ya kan? Nah, itu namanya Hudzaifah bin Al-Yamani. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani. Wah, itu intelijen Nabi, orang cerdas luar biasa dan sebagainya lah. Jadi kalau orang tanya surga, beliau tanya neraka. Orang tanya nikmat kubur, beliau tanya siksa kubur gitu. Nah, ini di sini Imam Al-Bukhari ingin menampilkan kalau bab yang kedua tentang fadlu shaum itu keutamaan puasa. Orang kan senang kan? Pengen puasa supaya dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Tapi enggak semua bisa dapat itu kalau dia enggak tahu jalan puasa yang benar. Ternyata di dalamnya misalnya ada ujian, ya ada provokasi, berita-berita yang enggak betul, ada celaan-celaan, gitu kan? Ya, ini apalagi hari puasa. Karena ada bab tentang qaulu zur. Ya, kata-kata yang dusta, kata-kata yang enggak benar, kata-kata yang enggak penting ya dan sebagainya, itu qaulu zur. Nah, yang hadis yang kemarin yang saya bahas ya, kalian belum ada bab yang ke-8. Tentang bab malam yada qaulu zur, apa namanya? Wala amal bihi fi shaum, yaitu bab yang ke-8. Nanti Allah enggak penting dengan perlu dengan puasanya. Qala حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني langsung قال الله عز وجل يلا sudah قال الله عز وجل dalam hadis disebut hadis apa kunsi dinisbatkan kepada sifat Allah al-Qudus ya al-Qudus yang berarti apa suci. Ya, ada suci dari segala yang kotor, segala yang salah, segala yang buruk dan sebagainya. Artinya apa? Ya, informasi ini akan menyampaikan segala hal jalan-jalan menuju kebaikan, kesucian, terhindar dari yang buruk-buruk dan sebagainya. Ya kan? Sekaligus untuk membedakan dengan tingkatan hadis biasa. Ya. Karena hadis ini maknanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilhamkan kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan dengan lafadznya. Jelas ya? Jadi lafadznya dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian maknanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau lafaz dan maknanya dari Allah itu Al-Qur'an namanya. Ya, itu apa? Al-Qur'an. Dan beribadah dalam membacanya. Kalau hadis tidak beribadah, mengamalkan, belajar beribadah, tapi bacanya sendiri enggak dihitung pahala setiap hurufnya. Tapi kalau kita dalam konteks belajar dihitung pahala. Sekali belajar 10. Ya, Quran surah 6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu hasanatun thaliyah. Kalau Quran setiap hurufnya. Ya, makanya kalau baca hadis kalian enggak usah pakai tajwid. Ya. Ya, misalnya haddatsana Ibrahim ibn Musa akhbarana. Enggak usah. Ya biasa aja. Haddatsana qala kita. Kalau Al-Qur'an harus pakai tajwid, ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuh, ya, dan seterusnya. Tayib, ya qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam, ya, semua kerjaan, aktivitas, amalan anak cucu Adam, ya kan? Lahu itu berlaku untuknya. Illa as-siyam, kecuali as-siyam tuh, ya. Kan saya katakan di awal waktu kita membahas pengertian shaum dan siam kan? Baik ya. Jadi di sini tegas sekali Allah menegaskan menggunakan kalimat siam, bukan shaum. Walaupun ini ada di kitab shaum, karena kitab shaum mencakup semua tentang menahan, ya kan? Masih ingat ya? Tapi kalau kita bicara tentang siam, yaitu puasa dengan ketentuan, dengan syaratnya yang kita ikuti, bukan puasa biasa, bukan cuma nahan biasa, tapi semua hal terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di Al-Qur'an semua praktek puasa yang punya ketentuan menggunakan kata siam. Disebutkan berapa kali? 9 kali dalam Al-Qur'an. Kalau saum berapa kali? 1 kali. Jadi kalau saum sekali, siam 9 kali. Jadi di sini teman-teman sekalian, ini fa innahu li, teruskan dulu, wa ana ajzi bihi, aku yang secara personal menilai dan memberikan pahalanya. Jin? Maka puasa yang ditunaikan untukku itu aku yang menilainya dan memberikan pahalanya. Ya, jadi kalau amalan kita biasanya itu dituliskan malaikat, ya. Dituliskan malaikat. Ada malaikat Raqib dan malaikat Atid, ya. Di surat Qaf. Ya, siapa yang hafal? Raqibun, baik ya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ada raqib, ada atid. Itu mencatat amalan. Ya, kalau baik dicatat dengan kebaikan, kalau buruk dicela, dicatat dengan keburukan. Atada itu kan mencela, atid itu mencela. Jadi dia tuliskan tapi nyela. Kenapa sih kamu kerjain? Ya, kalau bisa hapus. Itu kan dengan minta bertobat. Makanya kalau kita berbuat salah, hati kita itu menentang. Kan di jiwa kita itu ada malaikat membisikin. Ya, di jiwa takwa kita. Di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Masih ingat? Wa nafsi wa ma fa'alhamha fujura. Taqwa. Jadi di jiwa takwa itu malaikat bisikin. Di jiwa fujur, nama lainnya nafsu, itu setan bisikin. Makanya takwa dengan nafsu itu berlawanan. Kalau kita pengen meningkatkan takwa harus bisa nahan nafsu. Makanya nafsu itu ditahan lewat puasa supaya takwa meningkat. La'allakum tattaqun. Nah, takwa itu disebutkan setidaknya 115 kali dalam Al-Qur'an dengan derivasinya. Nafsu 115 kali. Yang bisikin takwa itu malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Yang bisikin nafsu setan. Setan disebutkan 88 kali. Sama persis. Jadi makanya ketika kita membuat sebuah hal yang baik, itu didorong kan di hati kita. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, adhan cepat, adhan siap-siap. Pernah begitu? Nah, itu malaikat. Nah, begitu kemudian selesai adhan, setan bicara, baru adhan, belum komat. Ya kan? Tapi begitu kita sedikit tertinggal, ya kan? Atau kita mau mengabaikan, kan ada celaan di jiwa kita kan? Ah, nanti aja sholatnya. Kan hati kita berkata, jangan begitu. Ya, jangan ditinggalkan. Nah, itu malaikat mencela. Kalau kita sengaja tidak sholat, dituliskan. Tapi ada bersalah dalam diri kita. Itu kita menyalahkan diri sendiri, itu lawamah itu. Ya, ada di surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyawil, wa la uqsimu bin nafsin. Nanti di hari kiamat, mulai kita mencela diri kita sendiri. Kenapa saya dulu begitu, ya kan? Nah, di dunia itu ditampakkan lewat malaikat tadi. Malaikat atid menulis nih kejelekannya. Cuman membisikkan ke kita, kenapa kamu kerjakan itu, kan? Dicela, itu jelek gitu. Perbaiki. Makanya di hati kita sering kita setelah berbuat salah itu kan ada begitu ya. Nah, pengen kita perbaiki lagi. Kalau perbaiki dihapus lagi sama malaikat. Itu amalan biasa. Tapi puasa siam yang mengikuti ketentuan Allah, bukan puasa biasa. Jadi bukan sekedar tahan lapar, tahan haus itu kan. Kemudian dari subuh nunggu buka, baru sahur udah tanya jam berapa buka, baru buka tanya jam berapa sahur gitu kan. Jadi puasanya seperti itu ya. Nah, ini puasa-puasa yang hanya sekedar tahan lapar, tahan haus saja, bukan yang begitu. Nah, kalau puasa yang begitu ya itu terabaikan. Ya, apalagi puasa sambil diisi dengan maksiat. Ya, itu itu yang tidak tepat ya. Tapi kalau kita kembali kepada ketentuan Allah, di sini menyebutkan kata as-siyam. Bahkan di ayatnya juga begitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi puasanya, kalau kita puasanya ingin dinilai oleh Allah, Allah melihat. Kalau Allah melihat itu sudah. Artinya Allah sudah pasti melihat semua amalan hambanya, tapi memperhatikan dalam konteks ini. Ya, kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, dapat perhatian dari Allah, ikuti ketentuannya. Kalau sudah dapat perhatian, doa dikabulkan, dosa diampuni dan sebagainya. Makanya itu kebesaran-kebesaran yang kita bisa dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Maka di sini ada kesan kepada kita menyampaikan bahwa kalau puasa kita ingin dinilai oleh Allah, ya kan? Ingat ya, ini ilmu belum tentu dapat nih. Ya, pemaknaan seperti ini. Karena terjemahan biasa hanya mengatakan ya semua pekerjaan, semua amal anak Adam itu untuk dia gitu kan. Illa siam kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, ini kan terjemahan selalu begitu kan. Dan aku yang memberikan balasannya. Lebih dalam daripada itu sebetulnya adalah puasa itu Allah yang nilai. Li di sini puasa itu Allah yang nilai. Kita niatkan karena Allah dengan kata asyam. Asyam di sini mengikuti ketentuan Allah. Ya kan? Sebab begini, orang-orang puasa itu kan antara dirinya dengan Allah. Ya, antara dirinya dengan Allah. Dia bisa aja masuk kamar, bisa makan. Kenapa dia gak lakukan? Coba. Minimal kan awalnya takut batal puasa kan? Ya kan? Tapi lebih daripada itu, orang yang benar puasanya takut Allah melihat kok. Jelas ya? Karena itu disebut asyamuli. Tapi lebih pemaknaan daripada itu, Allah yang menilai. Jadi untuk khusus puasa, kalau benar ditunaikan, Allah memberikan penilaian. Dan orang itu, orang yang puasa, saya, anda, kita, kita merasakan. Semua kita kerjakan karena Allah. Nah, kalau sudah begitu puasanya, wa ana ajzi bihi. Dan Allah akan memberikan langsung pahalanya berdasar ukuran keikhlasannya. Gitu. Jadi kalau sudah Allah yang memberikan, rahasia ini. Ya. Allah bisa perintahkan malaikat. Tiba-tiba Ihsan puasa. Catat. Yang harusnya 10, 1000. Kan? Afaf, 1000. Ya. Setaufik, 10.000. Ya kan? Kita gak bisa protes. Kok ya Allah setopik 10.000 itu kan setopik koordinator nggak bisa kita nggak tahu kan fasilitator kan dapat juga ya hadisnya apa? Hah? Masih ingat nggak hadisnya apa? Ayo, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajifa ilha min ghairi an yanqusa min ajriha syai atau man dalla ala khairin falahu ajruha mithla ajifa ilha min ghairi an yanqusa min ajriha. Jadi fasilitator kebaikan itu dapat bagian dari yang mengerjakan, kan? Tapi kan kalian gak akan tahu yang lain-lain. Tapi ternyata kita berusaha infak, misalnya sehari 1.000, ya dapat pahala, alhamdulillah 1.000 kali lipat. Ternyata si Joni misalnya 1.000.000 kali lipat, padahal cuma 1.000, ya. Wah, ternyata 1.000 itu dia dihasilkan dengan keringat dia. Terus kan, wa ana ajzi bihi. Nah, ini kalau Allah sudah berkehendak, maka lipatan pahalanya kita gak tahu. Makanya di sini puasa itu, teman-teman sekalian, pentingnya untuk kita ketahui adalah hubungan kita dengan Allah. Makanya jaga, jangan sampai pahala berkurang. Jelas ya? Jaga, jangan sampai pahala berkurang. Untuk menjaga itu, Allah kasih aturan. Nah, kita harus tahu aturannya apa, gitu. Nah, maka teruskan. Wasiyamu junnatun. Saya sudah terangkan, kan? Dan puasa yang benar itu akan menjadikan kalian punya perisai. Terjaga dari keburukan. Sudah saya terangkan. Jadi, teman-teman mohon izin ya, bagi yang bergabung di sini. Ini asiyamu junnatun ini sudah saya terangkan. Di bab yang kedua pada masa itu, tolong kembali-balik. Saya terangkan tentang jinnah, jannah, junnah, perisai yang tak tampak. Intinya, junnah itu perisai yang mencegah kita dari perbuatan maksiat. Ya? Jadi ikuti aturan Allah, jangan terpancing bermaksiat selama puasa. Kalau ingin pahala dilipat gandakan oleh Allah. Gitu, paham? Cara memahami ya? Ngerti kan? Nah, jadi kalau kita teruskan, puasa semua amal anak cucu Adam itu bagi dirinya sendiri, ya kan? Artinya dicatat oleh malaikat kembali kepada dia kecuali puasa yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala mengikuti aturannya, fa innahu li, maka itu adalah khusus untukku, maksudnya Allah yang menilai, wa ana ajzi bihi, dan Allah memberikan pahalanya. Wasiyamu junnatun, dan puasa yang tunaikan dengan benar itu akan menghasilkan perisai-perisai kebaikan, mencegah dari perbuatan maksiat. Nah, apa buktinya kalau kita sudah mendapatkan junnah dalam puasa dan mengikuti hukum Allah dan berpotensi dilipat gandakan pahalanya? Baca Quran biasa 10, tiba-tiba satu huruf 100, suruh 1000, kan itu luar biasa tuh. Ya, nah, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan jika kalian sedang menahan itu, sedang puasa itu. Nah, ini coba lihat tuh, asyam jadi shaum ke sini. Ya, kalau kita jeli tuh belajar bahasa Arabnya benar, nah, makanya dulu kami, saya ikut dulu manhaj para ulama. Saya itu cinta Quran. Senang Al-Quran dari dulu, dari kecil, dari ini. Tapi saya mulai, orang kan kalau senang Quran masuk jurusan-jurusan Al-Quran. Saya masuk jurusan bahasa Arab. Hah? Nyambung enggak? Hah? Nyambung enggak? Orang awam bilang enggak nyambung. Makanya orang-orang awam bilang, apa nih urusan bahasa Arab, bicara masalah ini, bahasa itu. Nah, itulah dia. Karena awam, ya awam itu kan enggak harus dimarahi. Awam itu dijelaskan. Kalau masih enggak jelas, ya enggak usah dijelasin lagi. Ya enggak apa-apa gitu kan, tawakal pada Allah, jelaskan dengan hati yang lembut, dengan hati yang baik, ya. Nah, para Imam Syafi'i dulu, wah, bahasa Arab itu terus didalami dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memahami bahasa Quran. Soalnya gimana mau nafsirkan Quran kalau enggak ngerti bahasanya? Hah? Gimana mau paham hadis kalau enggak paham bahasanya? Bahasa itu dasar. Dasar pokok bahasa itu. Kalau enggak ngerti bahasa, enggak bisa menangkap informasi. Ya, jadi enggak bisa kita mempelajari Al-Qur'an dengan bahasa Tarsan. Ya, bahasa Tarsan, au au au, nanti makin kencang suaranya enggak paham maksudnya gitu kan. Ya, makanya orang ceramah ada yang kencang suaranya tapi enggak dipahami maksudnya. Jelas ya. Nah, itu yang kayak gitu tuh. Nah, dulu makanya kita mengimbangi, jadi spesialisasi kita bahasa Arab, belajar sampai ke ya, balaghahnya, terdalam lagi sampai ke adabnya, sampai kemudian ke arudnya. Saat yang bersamaan kita pun dalami lagi tafsirnya. Saya dulu sampai ngajinya ke Syekh Tantawi, ya, Muhammad Tantawi, itu Syekh Al-Azhar. Waktu saya beliau masih hidup, saya masih di Tripoli, saya sampai ke Mesir. Bayangin tahun pertama, itu kan kebayang enggak? Belum saya ceritain. Jadi tahun pertama itu liburan, ya, orang libur ada yang kemana, saya ke Mesir. Belajar, saya belajar tafsir. Jadi ngaji langsung di Madinatul Bu'ath, saya masuk Bu'ath, Madinatul Bu'ath di Al-Azhar di Kairo, saya masuk ke Bu'ath. Padahal itu Masya Allah enggak semua orang bisa masuk gitu. Ya, bahkan belajar Al-Azhar sendiri yang gak tinggal di Al-Azhar, di Bu'ath itu gak bisa masuk. Ya, ada teman-teman adik kelas saya malah juga di Azhar, gak bisa masuk situ. Saya Alhamdulillah bisa perkenankan masuk, belajar talaqqi dengan Syekh Muhammad Tantawi. Ya, kemudian Muhammad Syekh Tantawi ke Iskandaria, Alexandria, saya ikut juga. Nah, di situ sampai selesai, kemudian dikasih hadiah saya, satu kitab Tafsir Al-Wasit namanya. Ya, dapat hadiah pulang. Di situ juga saya dapat teman ahli hadis. Masya Allah, itu orang tantan-tantan. Kalau Afghanistan, Kazakhstan itu ahli hadis semua tuh. Makanya ini yang dari Bukhara nih. Bukhara kan Uzbekistan. Ya, Tirmizi juga sama. Dari Tirmizi itu kan di wilayah itu juga, seputaran itu. Itu teman saya namanya Hafid. Itu Hafid itu orang Afghanistan. Nah, itu hadisnya luar biasa. Dalam kepala lah. Kan ada orang hafal di luar kepala, masih di luar. Dalam kepala tuh. Jadi dia bikin rumusan ilmu hadis, sampai dia ngajar ke teman-teman Al-Azhar. Nah, saya dapat hadiah juga. Dapat hadiah apa? Hadiah bagan ilmu hadis yang kalau kita tahu bagan itu hafal dari ilmu hadis. Nah, kita belajar. Jadi talaqqi di Libya saya punya guru ilmu hadis punya. Ya, ilmu hadis. Ya, apa namanya? Qiraat juga ada ya, tarikh ada. Kita pelajari. Nah, tapi ada bagian-bagian tertentu secara formal kan kita ikut jurusan supaya paham. Tapi yang lain-lain kita kaji dengan talaqqi. Talaqqi datang belajar halaqah dan sebagainya. Itu yang menambah wawasan kita kemudian hari. Ya. Saya dari tadi kalian bisa ikuti lah ya. Dari dua aliyah itu sudah belajar kurikulum di Madinah, ya, di Madinah Jamiah Islamiyah itu sudah belajar, ya, ikut daurah tadribiyah dulu masih Syekh Afifi, ya, Syekh Afifi, kemudian ada siapa lagi itu Dr. Sultan dan sebagainya, itu rombongan itu, ya, Dr. Faiz yang ngajar tafsir, Syekh Afifi ngajar akhlak, Dr. Sultan ngajar dakwah dulu, kita pelajari buku-bukunya dan sebagainya. Nah, dan kuliah kita lihat kurikulum di Al-Azhar, saya suka begitu, jadi setiap mau datang kemana kita pelajari kurikulumnya, kalian begitu. Mau ke kampus mana, apa pelajaran apa, baca dulu semua pelajari sehingga kesana bisa memperdalam, ya, seperti itu caranya gitu. Nah, di sini kenapa yang pertama siam, kemudian selanjutnya saum, ya, wa idza kana yaumu saumi ahadikum, dan jika kalian pada saat puasa itu, pada saat hari kalian menunaikan puasa itu mulai menahan. Nah, mulai menahan itu segala harus ditahan, ya, yang sesuai aturan. Kalau siam kan tadi terkait dengan hukum syariatnya, dengan ketentuannya, aturan-aturannya. Saum menekankan penahanannya. Jelas ya? Makanya saum kan secara bahasa imsak bimakna al-am, menahan dalam pengertian umum. Ya kan? Makanya ketika masuk kepada menunaikan aturan itu kembali ke kata saum untuk menunjukkan menahannya, imsaknya. Ya, tahan nih sesuai aturan, aturan dalam siam. Baik ya? Ya itu caranya memahaminya. Makanya kenapa kembali ke kata saum untuk menekankan makna menahannya. Kalau orang sudah punya perisai-perisai dari puasa itu, dia akan banyak menahan pada saat dia puasa itu. Apa yang dia tahan? Ya, ini fala yarfuth, berkata-kata yang kotor, gitu kan? Yang tidak pantas, yang jelek, gitu kan? Yang sia-sia. Ya, yarfuth, kata-kata kotor, hoax, jorok. Rofas itu lebih kepada yang jorok. Ya, walaupun semua yang kotor itu masuk kategori rofas. Kalau bohong itu zur. Ya, nanti ada qaulaz zur, syahadatuz zur, gitu kan? Kalau rofas lebih kepada sesuatu yang kotor. Ya, kalau makanya kotoran hewan disebut farath. Farath, ya. Apa di surat An-Nahl, Ihsan? Hah? Coba saya kasih clue-nya. Ada susu yang berada di tengah-tengah antara kotoran dan darah, tapi tidak bercampur. Ah, susu yang bersih, murni. Ah, innalakum. Terus, nuskekum. Baini farthi wa damin. Baini farthi wa damin. Labanan khalisan sayaghan lis syaribin. Tuh. Tahu enggak? Farth kan? Fa ra dengan ta. Ta kan? Fa ra dengan ta. Kotoran kan? Kotoran hewan disebut farthun. Ya, kotoran kata-kata manusia disebut rafathun. Tuh, pertukaran huruf di situ. Kalau kalian ngaji bahasa nanti, ya taklib, nanti ada kitab gini, Al-Khasa'is namanya, karangan Ibnu Jinni. Bukan Jinni, tapi Jinni. Kalau Jinni, anak Jin. Ibnu Jinni. Jinni. Ya, Jinni oh Jinni. Jinni. Ya, Ibnu Jinni namanya Al-Khasa'is. Nah, di Al-Khasa'is itu nanti diajarin kita. Ternyata ada korelasi antara pertukaran huruf-huruf, walaupun dalam kalimat yang sama. Misal tadi, ra-fa-fa, sesuatu yang kotor kan, kata-kata kotor. Kita pindahin ro-nya ke tengah, fa-nya ke depanin. Ra-fa-fa, fa-nya ke depanin. Fa-ra-fa, kotoran hewan, sama-sama kotor. Jadi segala yang kotor itu bolak-balik dari kata itu, fa-ra-sa, ra-fa-sa, kotor semua ketemunya. Ya, itu nanti taklib, ya, ditaklib dalam fikih lughah babnya, bukan di qalbul makanin yang sorof. Ya, kalau qalbul makanin sorof, perubahan-perubahan tempat di situ ya. Ya, berubah misalnya kan ini kemana, tapi kalau di sini, di fikih lughah, nanti proses perubahan ini menunjukkan pada kesamaan inti makna. Jelas ya? Nah, jadi nanti kita belajar lah yang kayak gitu, insya Allah nanti kitabnya kita tunjukin. Ini bukan ilmu takatik ya, makanya kalian jangan banyak main TikTok. Nggak boleh. Masuk PKU, masuk PUKAU, nggak boleh belajar yang kayak gituan. Ya, nanti kalian ilmunya otak-atik langsung ketok gitu kan. Ya, pokoknya belajar yang betul. Nah, ini rafath, wala yarfuth, jangan berkata-kata yang kotor. Wala yashab, sama dengan yajhal. Jangan berbuat yang tak pantas, yang bodoh, yang nggak ada maknanya gitu kan. Nah, fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika seorang mencela. Nah, ini dia kalau diprovokasi, dicela. Ya. Kemudian apa namanya? Ahadun, kalau seseorang mencela kalian. Jadi ada syatama, ada sabba. Ini ada syatama, syatam, celaan. Ada sabba. Apa bedanya? Bedanya yang satu syatama, yang satu sabba. Hah? Lebih dalam ya, lebih dalam. Jadi kalau syatama itu celaannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya fisikal. Ya. Nampak gitu. Tapi keji juga. Dasar kamu ini gitu kan. Apa namanya? Dinosaurus, Brontosaurus, T-Rex ini. Nah, itu syatama namanya. Ya. Paham ya? Baik. Sudah. Ya, kalau ada yang bahasa-bahasa apa Ragunan, nah itu syatama namanya, syatam. Tahu Ragunan enggak? Kamu orang Wajo, tahu. Ragunan di mana? Bukan di Bogor, ya. Kalau di Bogor Taman Safari, ya. Kalau Ragunan di Pasar Minggu, ya. Ragunan Taman kamu apalin nih, ya. Main-main ke Jakarta. Ragunan di Taman di Pasar Minggu, tulis itu ya. Tukang cukur Pasar Senen, ya kan? Angkot Pasar Bo. Itu asalnya dari bahasa Arab juga. Di Arab ada suk Selasa, misalnya di Libya ada suk Selasa, pasar Selasa, suk Jumat, pasar Jumat, bazar kayak gitu. Dah sini dulu. Ya. Ah, ini kalau sab itu luas, lebih luas maknanya dan lebih dalam. Termasuk cacian-cacian tentang misalnya keyakinan, ya, kepercayaan. Makanya ada ayat, masih ingat enggak? Jangan mencela Allah. Jangan mencela orang beda keyakinan, khawatirnya dia mencela Allah kemudian. Siapa yang bisa bacakan ayatnya? Alaita subbul ladina yad'una min dunillah. Kemudian fayasubbullaha adwan min ghairi ilm. Menggunakan sabar kan? Iya, karena masuk kepada sesuatu yang diyakini. Jadi bukan sesuatu fisikal yang ada fisiknya. Ya. Jadi itu lebih umum sifatnya. Nah, mungkin saat puasa ada yang mencela kita tuh. Provokasi gitu. Saya adalah nabi yang ke-27 misalnya kan. Wah, puasa kalian tuh puasanya lalim, puasanya kalian begini begini begini, ya. Misalnya apa? Taruhlah misalnya siapa gitu ya. Cep Ujang misalnya kan udah apa bicara saya nabi kesepian, puasa kalian gini-gini. Nah, itu kan udah masuk sabba namanya. Nah, kalau nabi katakan ini hadis qudsi pasti kejadian. Pasti terjadi. Jadi kalau ada yang kayak gitu enggak usah aneh. Ya benar rupanya gitu kan. Nah itu 15 abad yang lalu udah ada. Jadi itu telat lahir tuh. Ada yang begitu, itu telat. Jadi kalau ada yang kayak gitu, ente telat gitu. Kasih tahu kita gak usah mencela lagi. Oh, namanya puasa kan menahan. Jangan terprovokasi, tahan aja. Ya nanti juga malu sendiri gitu kan. Ya, yang kayak jangan difasilitasi media sekarang. Karena gak ngaji hadis medianya. Gak ngaji gak belajar. Makanya buat difasilitasi, bikin wawancara. Biarin aja, tar hilang sendiri. Ya, hilang sendiri, cuma nanti hal yang terkait SARA dan sebagainya bergerak ya keamanan, Kamtibmas, ya, keamanan tertiban masyarakat. Ini orang bikin enggak tertib nih, udah, ambil aja tangkap dan sebagainya, selesai. Enggak usah difasilitasin. Apalagi kita puasa, tapi di sini membuktikan kebenaran hadis. Hadisnya benar rupanya. Dan pasti benar ya. Hadisnya sahih. Ya, Allah berfirman di hadis qudsi nyampaikan nanti saat kalian puasa mungkin ada yang provokasi. Di hadis lain kan isyata mahu. Ya kan? Coba buka yang bab kedua itu tadi. Coba kalian cek nih. Wa ini mru'un qatalahu au syata mahu. Ya, mungkin berselisih, mencela kalian. Dasar hidung kamu, kayak kucing idiot. Gini, gini, gini, gini. Keluar kata-kata yang gak pantas misalnya kan. Nah, itu kan pribadi. Tapi ada juga yang menyoal keyakinan kita, menyoal kepercayaan, menyoal puasa, menyoal apa. Itu sabba. Yang pertama apa? Syatama. Jelas ya? Nah, maka kalau kita puasanya benar, tahan. Tahan. Lebih dasar lagi doakan. Kalau doakan dia, itu kan, gini, begini, begini, begini, jangan dibalas. Dan dibalas itu gak tepat situ. Ya? Baik. Jelas ya? Nggak usah diteruskan, nanti kalau lama-lama diteruskan kita komentari, ya nggak ada bedanya nanti. Ya, kita kasih gambaran aja secara umumnya seperti apa. Fa'insabbahu ahadun au qatalahu, atau memprovokasi untuk berperang, berselisih, ribut, dan sebagainya. Faliyakul inni mru'un saimun. Katakan, saya orang sang puasa. Ya, jadi sebenarnya kayak gitu kalau ada di media sosial apa, gituin aja. Maaf ya, saya lagi puasa. Itu kan? Gitu ya. Kalau nggak diam kan, kalau makin panjang lagi, dasar puasa gini, maaf ya, saya lagi puasa. Atau udah panjang, nah, udah, diamin aja, diamin. Ya, dulu teman saya pernah punya teman tuh, Masya Allah, sampai sekarang teman saya juga. Alhamdulillah, itu di Timur Tengah, nggak usah saya sebutkan negaranya lah ya. Jadi sedang pergi ke satu pusat belanja di kampus, wah, terus tiba-tiba pelayannya marah-marah tuh. Kasih ini, nggak tahu nggak jelas apa-apa, marahnya. Temannya nggak mau di sini. Diam aja. Nah, begitu sudah selesai marahnya panjang. Kata teman saya, khalas. Udah ditinggalin. Udah marahnya katanya. Udah. Besoknya gak marah lagi. Gak marah lagi. Karena malu gitu. Apa yang mau dikeluarkan? Energi negatif semua yang keluar. Kan? Ini juga kalau kita gak respon. Kan? Ya apa bahasa ini Koreanya jabanin ya, kalau nggak dijabanin itu gitu ya. Nah, kalau kita nggak layanin, diamin aja, udah hilang sendiri kok. Ya, udah belum gitu. Terus gak usah terlalu berlebihan gitu kan. Wahyunya udah habis belum? Gak usah kayak gitu. Biasa aja udah tinggalin, udah selesai. Beres gitu. Ya? Jelas ya? Nah, oh, kata faliyakul inni amrun shaim. Katakan saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Atau pada diri kita katakannya. Saya puasa, ah masa yang gini aja dilayanin gitu kan. Yang kotor udah jelas kotornya. Ngapain dikotorin lagi dengan kata-kata yang tidak bagus? Ingat kalimat ini ya. Kalau ada sesuatu yang sudah kotor, jangan dikotori lagi. Mencela sesuatu yang sudah tercela, buang-buang energi. Karena sudah tercela, ngapain kalian cela lagi? Enggak kalian cela pun sudah tercela. Apa kalian pikir dengan kalian mencela akan menambah celaannya? Huh? Tidak kan? Baik, sama dengan memuji yang sudah terpuji. Nah, itu sebaliknya kaidahnya. Ditambahkan, karena dengan menambah pujian pada yang terpuji itu menambah keberkahan pada yang memuji. Tuh. Bingung kan kalian? Bahasanya tuh begitu. Memuji pada yang terpuji, menambah keberkahan pada yang memuji. Allah kan yang terpuji. Kita puji kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nambah berkahnya ke kita kan? Nambah. Gitu. Sebaliknya yang tercela enggak usah banyak dicela lagi. Karena mencela yang sudah tercela itu sia-sia. Karena dia sudah tercela dan tidak akan menambah kepada yang mencela kecuali celaan. Jelas ya? Ayolah kalian bikin kata-kata tuh sama kayak di balaghah tuh kan. Ya, wa qabru harbin fi makanin kufrun wa laysa qurba qabri harbi hablin qabrun. Ayo ulangi. Nanti aja. Nah, ini kalian dari fasoha ada tuh bab itu di awal tuh. Kemudian teruskan terakhir. Ayo ayo ayo. Bismillah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Nah, ini kalau saya diskusi, padanannya di sini sudah menunjukkan kepada Rasulullah dengan namanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, bersumpah. Ya, bersumpah demi nama pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tinggi kalimatnya, sudah tinggi. Ya. La khulufu fi shaimi athyabu 'indallahi min rihil miski. Kan? Jadi, ini ada sesuatu yang menarik teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ada anugerah kalau kita bisa menjaga diri dengan baik, menjaga respon lisan kita, mengikuti aturan Allah, tidak banyak kemudian kita mempraktikkan hal yang dilarang kayak tadi membalas celaan ini dan sebagainya, maka Allah akan membalas. Balasan pertama adalah dijadikan lisan kita mewangi, lebih harum daripada minyak kasturi. Ini punya dua makna. Makna pertama, di dunia kata-kata kita akan terbiasa dengan yang baik-baik. Jadi ketika kita puasa melatih diri untuk tidak berkata yang kotor, menahan, nahan, nahan. Mau balas yang kotor, tahan. Balas yang jelek, tahan. Kan? Gak usah dibalas, gak dibalas. Nanti dengan nahan itu, dengan sendirinya yang jelek hilang. Jelek lawannya apa? Baik. Baik ya. Salah lawannya apa? Soleh. Soleh. Salah lawannya? Soleh. Ya? Nah, kalau jelek nanti bisa banyak lawannya. Tergantung sifat apa. Kalau sifat jelek, lawannya baik. Sama dengan buruk, lawannya apa? Baik. Tapi kalau ke fisik nanti bisa beda-beda keadaannya. Kan? Jelek lawannya bisa bagus ya. Nah, jelek ke bagus lah supaya beda baik dengan buruk. Ini sendal jelek, yang ini bagus. Ini baju jelek, yang ini bagus. Paham ya? Ini buruk, ini apa? Baik, supaya nyambung keadaannya. Baik. Ini wajahnya apa namanya? Ganteng, yang ini? Tuh, enggak bisa. Kan buruk lawannya baik, jelek lawannya bagus. Enggak ada orang bilang wajahnya bagus, makanya enggak ada orang jelek. Gak ada orang jelek. Berarti kalau dia orang bilang orangnya jelek, ah itu menunjukkan kepada karakter sifat, bukan ke wajah. Wajah kamu jelek banget sih. Nah, dia gak paham bahasa, gak ngerti. Dan dia salah, karena gak ada orang yang wajahnya jelek. Tampilan jelek itu gak ada. Gak ada. Makanya tidak diberikan satu kata untuk mencela pada tampilan fisik. Ya, karena kenapa? Tampilan kita sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas ya? Nah, ini tampilan kita sempurna sesuai maslahat hidup kita. Ya makanya selalu relatif gitu kan. Ini coba kalian lihat, ganteng menurut si A belum tentu menurut yang lain. Ini kan cantik menurut si B belum tentu menurut yang lain. Jadi kata-kata begini, cantik itu relatif dan jelek itu mutlak. Nah, itu salah. Kenapa kalian ketawa? Itu salah. Ya karena menyikapi seseorang itu kalau dari perilaku boleh. Jelek dan apa tadi? Bagus. Baik dan apa? Buruk. Pernah enggak bilang gini, wajah kamu bagus banget gitu. Nah, kan kamu jawab, emang barang. Ya kan? Tapi kenapa Anda bisa mengatakan jelek pada orang lain? Padahal kan lawan jelek itu bagus. Ya kan? Paham enggak? Nah, udah nanti di fikih munakahat kita belajar itu. Ya, teruskan. Nah, itu penting, ilmu sederhana tapi penting gitu kan. Ternyata sederhana itu penting. La khulufu fa misaimi. Satu dari kata-kata, kalau kita terbiasa kata-katanya itu tertahan yang jelek-jeleknya, hilang nanti yang jelek. Muncul yang bagus, hilang yang buruk, muncul yang baik. Hilang yang kotor, muncul yang bersih. Hilang yang salah, muncul yang soleh. Paham? Nah, karena itu bau mewangi dari orang-orang kata-katanya baik itu menebar. Ya, aromanya aroma aura kebaikan. Jadi kan kita senang. Orang kalau bicara yang baik-baik kayak harum kan lisannya. Ya kan? Ya, bicaranya baik, orang senang, bahkan dicatat, kadang-kadang bikin status. Ya kan? Dari kata-kata baik kan? Ya, dia menyebar seperti aroma. Aroma minyak wangi yang menyebar itu bahasa kiasan, majas. Nanti kalian bisa pau itu di ilmu bahasa. Yang kedua, jadi real, jadi nyata, jadi hakiki. Jadi ada hakikah wal majas kalau di balagha itu. Majas saat di dunia, hakikah saat di akhirat. Apa itu betul-betul jadiin wangi oleh Allah di akhirat nanti? Jadi begitu nanti orang puasa itu ketahuan, begitu mau masuk bab merayaan dipanggil, "Aina shaimun? Aina shaimun? Aina shaimun?" Wah, bau semerbak mewangi. Itu berdiri. Nanti kita lihat di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Insyaallah. Ada di antara seorang hamba Allah di dunia diberikan anugerah itu, Imam Nafi', karena lisannya wangi dengan Al-Qur'an. Jadi setiap kali keluar beliau bicara, keluar bau harum di mulutnya. Ya, Imam Nafi' Al-Madani. Athyabu 'indallahi min rihil miski. Lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Dan orang puasa punya dua kebahagiaan, ya, dia akan bahagia pada keduanya, yaitu satu saat berbuka dan satu lagi saat dia bertemu Allah dengan puasanya. Ini artinya apa nih? Ada yang paham enggak? Iya jelas, karena di sini dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan, satu saat berbuka, yang satu saat bertemu dengan Allah dengan membawa pada puasanya. Pertanyaannya, kenapa dia bahagia? Ya, itu bisa kita pahami. Ya, kembali kepada Allah, dia bahagia karena membawa pahala puasa kan, dibalas oleh Allah. Tapi yang bahagia saat dia ini saat buka, kenapa tuh? Apakah saat dia dapat misalnya susu melon, buah naga, apa karena bisa menahan terus puasa bahagia gitu, Allahu akbar bahagia menahan. Kenapa? Ada sakinah dalam hati. Sakinah dalam hati, sakinah mawadah di buku nikah. Apa coba di sini, nanti besok kita bahas insyaallah. Kita cukup dulu sampai di sini dulu supaya enggak terlalu panjang-panjang sulit mengamalkan ya pemirsa. Besok kita akan berjumpa kembali insyaallah, meneruskan bagian terakhir di sini, apa yang dimaksud kebahagiaan di sini, bagaimana cara kita mendapati kebahagiaan itu dan seperti apa gambarannya. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dalam serial yang ke-15, masih dalam madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Ada banyak hal yang bisa terdapatkan dalam pembahasan kita hari ini. Namun demikian, bila semua hal kebenaran yang kita dapatkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka silahkan diamalkan dengan ikhlas dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan itu. Tapi jika ada kekurangan, kesalahan, dan memang mungkin boleh jadi karena ilmu saya yang kurang atau kekurangan terbatasan dari pribadi, saya mohon dimaafkan. Kalian pun nanti bisa cari referensi-referensi ya dari guru-guru lain, masyayikh lain, mungkin bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang saya telah sampaikan tadi, atau ada beberapa hal yang bisa disempurnakan. Dan semoga Allah memaafkan, mengampuni, dan merahmati kita semua. Demikian pemirsa. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.